Aku reda walau tidak gudang, walau hampa semuanya ada di jangka. Beberapa purnama dulu cinta bertahta, kenangan di brina kita indah belaka. Ketawa bersama, menangis bersama, ku bersumpah harap kita mati pun bersama. Namun hakikatnya bukan mudah, aku sembunyikan gulana gunda. Dengan kenabi yang ku mahu luar, rahsia ini telah lama aku pendamkan. Tiba masanya segala-galanya ku ceritakan. Aku kan pergi, pergi ku tak akan kembali. Tiba masanya kau cari teman pengganti. Yo, dalam dunia yang maya, prejudice dan bias, kita tak terlepas dari terkena tempias. Limas ditindas, sembunyi dalam puisi dan kias. Tidak kau bidas, tak berpaling walau sekilas. Hanya kau yang tahu kodeksku yang kompleks. Dalam disleksia, cuba kekal dalam konteks. Bila dunia seolah tak memahami, kau sudi selami, dalami dan mengalami. Setia mendengar, sentiasa hadir. Ingat setiap ulang tahun, setiap hari lahir. Tiba pagi Syawal, kaulah yang terawal. Syawal yang terakhir ini pasti rasa janggal. 70,000 hijab harus ku singkap. Sorok kita balik tingkap, penjara hinggap. Dalam diam ada seorang yang ku puja. Kau teristimewa tapi dia yang sempurna. Dia yang sempurna, dia yang sempurna. Rahsia ini ini, ku mencari fungsi kewujudan dalam persekitaran yang penuh kejemudan. Terperangkap dalam jasa ku keliru. Mujur ada kau si penetralisasi pilu. Namun aku tetap murung, berkurung. Tubuh makin susut, menunggu tadi luput. Komplikasi ku halaman busuk kiri. Makin sukar nak bernafas, nak bergerak, nak berdiri. Lagu ini yang terakhir aku sajikan. Kalau rindu nanti bolehlah kau nyanyikan. Jaga diri, jangan makan hati. Yang patahkan tumbuh, yang hilangkan berganti. Bilik dah ku kemas, kata dah ku rapi. Cincin, kunci, dompet dalam laci. Ada sikit wang, itu saja baki. Moga-moga cukup untuk majlis tu nanti. Aku kan pergi bertemu kekasih abadi. Tiba masanya kau cari teman pengganti. Pening kepala, tak ada duit belanja. Kecewa kerana orang lain shopping selambat. Nak merasa, nak join sekali bersama mereka-mereka yang viral trending semasa. Nak apa yang dia ada, aku nak orang berkata. Ada kayu Subang Jaya, hari-hari hari raya. Tak sanggup tunggu lama, tak ada duit, tak ada masa. Aku jumpa satu brother, tanya macam mana dia berkata. Hey, isi ini borang, keluar wang berkoyan. Korang jangan goyang, bayar kemudian. Mohon terus lulus, tanda tangan terus. Siapa tak nak berlambang fulus. Bagai bulan jatuh ke riba. Serba satu, semua serba baru. Kalau tak salah aku, mereka semua cerca aku. Ramai kawan baru, ni semua instant fame. Semua laju pun pasal baju kat Instagram. 5-3 liter, kopi mahal cafe hipster. Bukan penglipur rara tapi teregebang bila cerita. Putih mata, lupakan kisah lama. Kalau nak lagi jumpa itu brother, dia berkata, hey, isi ini borang. Kedua wang berkoyan, korang jangan goyang. Bagai bulan jatuh ke riba. Tanya baik-baik sebelum ditarik. Bulan ni dah lambat, tolong bagi cepat. Engkau dah terjerat, terikat ketat. Mana mahu lari, jangan kecil hati. Janji tetap janji perempuan atau laki. Tunggak punya tunggak pokok dan baki. Bunga tanam sekali, hutang sampai mati. Bagai bulan jatuh ke riba. Nak duit, dapat sekali bunga. Jatuh bulan kan ada riba. Nak duit, sertakan bunga. Jangan sampai kena sita. Tak ada duit untuk bayar bunga. Sampai boleh naik gila. Rumah tak ada taman, masih ada bunga. Dalam gelombang membawa aura ke udara. Separa manusia, separa luar biasa. Gurau senda dengan kata-kata sapu jaga. Kalau main api janganlah tambah gasolin. Mesti hati-hati janganlah seperti lilin. Jika mau terang biar terang dengan betul. Jangan jadi arang buat kotor. Kerana atas muka ada selendang suci. Maka hias ia biar terpampang seri. Akulah ilustrasi, definisi hasil dari eksperimentasi radiasi bunyi. Buka mata minda luas seperti lautan. Usap fikir bukan kata bukan. Nenek tua si pokok tiga. Cubalah nenek cari cucu di mana ada. Mereka keluar masuk gua. Mencoba mencari di mana ada. Mencoba mendekat di mana saya. Mata kasar takkan dapat jumpa. Kucing bukan singa. Jangan cuba jadi cacing nak jadi garuda. Jika mulut murai tukar baru jadi tiong. Kalau cuma gusi janganlah ganya bersiung. Setakat dua tangan janganlah nak berangan. Si tikus datang bekal 12 beruk baran. Telan laut enak lepas makan panis simpan. Pandai-pandailah tanggung binasa perbuatan. Pencelaju-laju sampai dia terpelanting. Bukan perkara bijak lari-lari bawa gunting. Diajak berteman rupanya pura-pura sejuk masuk berkongsi selimut. Baik berpada-pada, jahat jangan sekali. Hidup punya hukum karma kau harus mengerti. Salam perkenalan dengan Lima dan Puisi. Nama Patih Ben Laden mengundurkan diri. Putih melati Alibaba. Merah mawarnya sinar-sinar. Jika diikutkan rasa kasih Baba, telah akhirnya berputih mata. Mereka keluar masuk gua. coba mencari di mana ada. Ku coba mendekat di mana saya. Mata kasar takkan dapat jumpa. Nia Nixon, kata kaji semar gisi. Akulah Ben Laden, dikayat Ben Laden. Gangguan dah cakap gua. Gangguan dah cakap gua. Gangguan dah cakap gua. Budak Subang Jaya memang ada gaya. Macam hari-hari, hari raya. Cuma nak pergi 15, still so fresh, so clean. Memang nampak balling walaupun tengah miskin. Mestilah nak pimping, nak tackle awet ampang. Pakai topi KL lagi senang diorang pandang. Tak naik collar, kita tak pakai beg sandang. Lu pakai seluar jean, gua pakai seluar mambang. Kan gua dah cakap gua. Kan gua dah cakap gua. Kan gua dah cakap gua. Berapa banyak 16, 12 dan 8 yang boleh aku rakam dalam masa satu malam. Keluar radio dapat berapa banyak putaran. Ini tak ada rappers buat aduan kat Suhakam. Kata kuku besi, mikrofon kami cengkam. Tak lepas dari genggam, walau terputus lengan nanti kita jumpa senyum. Tak boleh salam-salam, aku belanja keluar makan. Jadi korang makan dalam. Ha! Kan gua dah cakap gua. Kan gua dah cakap gua. Kan gua dah cakap gua. Mereka kata aku havoc, jadi aku mungkin havoc. Kasut aku havoc, tapi masuk belum havoc. Jumpa ku di airport, tengah beli coklat. Kapal terbang, tak ada pilot, cause I'm so fly. Liar macam Puma, lari macam Sukma. Watch how we run it like Mahathir, bukan Lokman. Pimai tang tu pusing bulatan Rothman. Hingga lu belakang macam Kagawa, Dortmund. Kan gua dah cakap gua. Kan gua dah cakap gua. Kan gua dah cakap gua. Kan gua dah cakap gua. He's a one, he's a two. He's a one, two, three, come on! Dulu asyik mengadu kata aku tak ada apa. Selagi aku bernyawa aku rasa aku berharta. Akal celik dan jiwa kental benda bukannya murah. Semua nak ke puncak tak semua sanggup menghadap susah. Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi. Hidup sehari lagi untuk aku cuba lagi. Nak dipermudahkan urusan dan murah rezeki. Kalau jatuh sekali aku bangun tiga kali. Budak flex bangun. Budak flex bangun. Budak flex bangun. Budak flex bangun. Budak flex bangun. Budak flex bangun. Budak flex bangun. Budak flex. Bisikan aku mempekerjakan gerakan diri. Barangkali budak flat yang mungkin jadi Tan Sri. Hati bukan merah padi tapi merah rari. Hajar masih sama kaya sebelum mati. Sejuta akan datang tadi masuk entah bila. Tapi aku nak pindah keluar dari flat ke villa. Kata aku gila, I don't give an F macam Fila. Aku hanya kerjakan gol aku macam FIFA. Dulu lepak bawah blok, sekarang lepak rooftop. Sampai peminat sendiri kata wasan nak lu stop. Wasan kau tunggu lebih setahun untuk lu drop. Wajah tercakap bro betul nak tengok lu top. Anak peratur dah kenal aku pasti. Tahu nama aku naik macam GST. Hey, Pippin ain't easy, baby, believe me. Hey, you three, do you feel me? Modal diri 100cc. Tengah-tengah bulan tak cukup gaji. Kenapa hayal sebab sakit hati. Diri tercandu pada duniawi. Modal diri hanya 1.3. Tengah-tengah bulan tak cukup gaji. Kenapa hayal sebab sakit hati. Diri tercandu pada duniawi. Budak flat, bangun. Budak flat, bangun. Budak flat, bangun. Budak flat, bangun. Budak flat, bangun. Budak flat, bangun. Budak flat, bangun. Budak flat, bangun. Dulu asyik mengadu kata aku tak ada apa. Selagi aku bernyawa aku rasa aku berhatam. Akal celik dan jiwa kental benda bukannya murah. Semua nak ke puncak tak semua sanggup menghadap susah. Hari-hari aku bersyukur ya Rabbi. Hidup sehari lagi untuk aku cuba lagi. Nak dipermudahkan urusan dan murah rezeki. Kalau jatuh sekali aku bangun tiga kali. Budak flat, bangun. Budak flat, bangun. Budak flat, bangun. Budak flat, bangun. Budak flat, bangun. Budak flat, bangun. Budak flat, bangun. Budak flat, bangun. Budak flat, budak flat, budak flat, budak flat, budak flat, budak flat, budak flat, budak flat. Aku takut hidup, aku takut mati. Aku takut selo-belo kehidupan ini. Aku takut satu hari nanti aku lupa. Aku lupa diri, takut jatuh dan berluka. Satu hari nanti pasti ada yang akan pergi. Satu demi satu jatuh hari demi hari. Kalau aku pergi aku tak akan kembali. Janganlah pergi, janganlah pergi. Ku takut di janji yang tak dimakbul. Masalah yang menanti. Ku takuti segala yang ku kan harapi. Hidup ini gila, memang gila babi. Ku takuti nafas ku dicuri. Ku takuti kamu dan diri ini. Segala cabarannya ku bakal tembui. Ku takut segalanya di dunia. Selagi ada masa untuk lihat dunia berputar. Tapi masa kita sangat suntuk. Ku takut jika ia tidak cukup nanti. Kalau aku sudah lupa janji yang pernah aku janjikan itu, tolong maafkan ku. Sebab aku tak. Ibu dah mati. Apa yang ku nak buat? Rumah dan jiwa sunyi dah. Buat apa aku luangkan masaku? Beli bunga lepas badan di tanah. Sebab dulu ku muda, dunia sudah dekat tanganku. Tapi aku lupakan suara. Oh Tuhan, sila beri penebusanku. Bukan kau tetapi masa yang sudah lalu. Aku takut hidup, aku takut

Tak tahu nak sebut macam mana. Bukannya aku sombong ke apa. Walau susah, tapi ku cuba. Susah nak bercakap, lebih suka duduk di tempat gelap elok mana-mana. Asal tiba-tiba lenyap, diri memang senyap. Takut salah langkah, tak lebih selesa. Perhati dan sejalan-jalan pun sorang. Makan-makan pun sorang. Hebat semua seorang. Tengok wayar pun sorang. Suka dan sorang-sorang. Hidup pun macam sorang. Tak ada nak panggil sayang. Kesian semua sorang. Jangan takut, jangan lari. Dari kecil, ku cam itu. Tak suka drah, macam TV. Jangan kau buang waktu ku. Kesian Lokman sendiri. Mesti dia ini sunyi. Tak kisah mulut orang. Hanya ada ibu dan my V. Yeah, tak sunyi ke? Ha, tak bosan ke? Tak nak ada adik ke? Selalu orang tanya. Ha, yeah. Memang senang nak dapat adik. Cam pilih ikan kat pasar, terus bawa balik. Ha, janganlah risau. Yeah, ku dah biasa. Ha, relax lah, dan aku tak mengapa. Tapi bila waktu aku, jangan engkau kacau aku. Nanti aku naik hantu. Jalan-jalan pun sorang. Makan-makan pun sorang. Have fun semua seorang. Tengok wayar pun sorang. Suka drive sorang-sorang. Hidup pun macam sorang. Tak ada nak panggil sayang. Kesian semua sorang. Jalan-jalan pun sorang. Makan-makan pun sorang. Have fun semua seorang. Tengok wayar pun sorang. Suka drive sorang-sorang. Hidup pun macam sorang. Tak ada nak panggil sayang. Kesian semua sorang. Mereka dengan cara mereka. Haluan hidup kita pasti. Bila dunia menghantam, tanganmu yang setia memegang. Walau sudah jatuh 3 kali, aku janji coba lagi-lagi dan lagi. Hidup ini baru pacar obat, takkan mungkin tahu jika kau tak mau coba.